Jeroboam Ho. Yes, sir. Yo, session berapa yang kau mau kalau tahap coba-coba. Mucikari spek, sarau di kampung lomba. Serah tergoda, karena jasa boga. Jadi killer atau rapper musim pancaroba. Praktikum dalam social one man to the underground man to another one man just a little mouse. Para sindrom mulai pintar distorsi. Satu makan satu dalam regenerasi. Right through the bone seals. Nothing rivals me, but this is California, not still.